kita memikirkan semua. Memangnya dia siapa? Yes, yeah, yeah, yeah, yeah. Kenapa harus kita yang susah? Kenapa harus kita gelisah? Harusnya kita tetap semangat. Harusnya kita tetap bahagia. Hidup, hidup. Tetap sehat.